بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya. Sekarang memasuki bab yang berikutnya, yakni babul maf'uli fihi. Bab tentang maf'ul fi. Ya, di sini maf'ul kemudian dikaitkan dengan huruf jar yaitu fi, ya, sehingga menjadi maf'ul fihi. Wa huwa al-musamma zarf al-zamani wa zarf al-makani. Maf'ul fi ini yang dinamakan dengan zarf zaman dan zarf makan. Jadi istilah lain dari maf'ul fihi adalah zarf zaman dan zarf makan. Baik. Kemudian dijelaskan tentang masing-masingnya zarf zaman dan zarf makan. Fa zarful zamani huwa ismul zamanil mansubu bi taqdiri fi. Yang dimaksud dengan zarf zaman yakni adalah isim zaman, ya, isim yang menunjukkan zaman, menunjukkan makna waktu, al-mansubu yang mansub, jadi lafadznya mansub, ya, dengan tanda nasabnya, bi takdiri fi, dengan takdir fi, dengan makna fi yang menunjukkan pada zarfiyah, pada maf'ul fi tersebut, ya, sehingga tadi disebut, diistilahkan dengan maf'ul fihi, dengan fi, karena ini yang menjadi makna pada maf'ul ini, pada zarf ini. Jadi isim zaman yang keadaannya mansub dengan makna, dengan takdir fi, ya, jadi di situ menunjukkan zarf atau zarfiyah. Ini. Sehingga apa? Dari makna yang disebutkan di sini, ya, perhatikan tadi isim zaman, jadi isim, ya, artinya bukan fi'il, bukan harf, ya, kemudian zaman menunjukkan waktu, kemudian al-mansub, ya, yakni keadaannya nasab, ya, dengan tanda nasabnya, ya, tanda yang asli dengan fathah. Dan di situ terkandung makna atau takdirnya adalah fi. Sehingga ini harus terpenuhi. Ketika ada isem-isem, ya, yang menunjukkan waktu tetapi keadaannya tidak mansub, ya, keadaannya dalam kalimat dia tidak mansub, maka dia bukan dzaraf zaman, bukan sebagai maf'ul fihi. Ataupun isem tersebut tidak terkandung makna fi padanya, ya, tidak menunjukkan makna zarfiyah pada kata tersebut, pada isim tersebut dalam suatu kalimat, maka yang demikian ini juga tidak menjadi maf'ul fihi, bukan sebagai zarf zaman, tapi sebagai yang lain, ya, sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Baik. Nahwu, contoh, ya, di sini contoh yang termasuk zarf zaman, ya, disebutkan al-yauma. Ya, di sini terkandung makna pada hari ini. Ya, misalkan zahabtu atau ya, zahabtu ilal madrasati al-yauma. Pada hari ini, ya, saya pergi ke sekolah. Nah, di sini al-yauma isim itu mansub, ya, menunjukkan zaman, waktu ya, al-yaum. Kemudian apa? Di situ terkandung makna fi. Takdirnya adalah fi. Jadi zahabtu ilal madrasati al-yauma, maknanya apa? Fil yaumi. Jadi al-yauma di sini terkandung makna fi, jadi maknanya adalah fil yaumi, pada hari ini. Atau dalam ayat disebutkan di surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, di situ dalam ayat tersebut al-yauma ya, isim zaman menunjukkan waktu, zaman kemudian mansub keadaannya dan mengandung makna fi. Jadi maksudnya apa? Fil yaumi, pada hari tersebut, pada hari Arafah ya, pada Haji Wada. Itu yang dimaksud dengan al-yauma dalam ayat tersebut. Nah, maka isim yang keadaannya demikian, inilah yang dimaksud dengan dzaraf zaman. Ya. Ini. Jadi mansub ya dengan tanda nasabnya itu fathah, kemudian terkandung makna fi padanya. Sekarang bedakan, misalkan dalam ayat yang lain disebutkan yakhafuna yauman. Ya, dalam ayat ya, di surah An-Nur ayat yang ke-37 disebutkan satu cuplikan ayat yakhafuna yauman. Ya, mereka takut pada atau takut terhadap suatu hari. Ya, takut terhadap suatu hari. Nah, di sini yauman dalam ayat ini yakhafuna yauman. Ya, ini isim zaman ya, mengandung makna waktu, yaum ya, waktu. Kemudian dia mansub yauman, mansub dengan fathah. Kemudian apa? Di situ tidak terkandung makna fi. Ya. Maknanya yakhafuna yauman bukan berarti yakhafuna fi yaumin. Maknanya bukan mereka takut di hari itu atau di suatu hari, bukan. Apa? Yauman di sini dia sebagai maf'ul bihi, maf'ul bih dari yakhafuna. Jadi mereka takut terhadap hari, suatu hari. Ini. Jadi bukan mereka takut di hari ini atau yang semisalnya, tetapi mereka takut terhadap suatu hari. Nah, di sini yauman ini bukan sebagai maf'ul fihi atau bukan sebagai dzaraf. Kenapa? Karena tidak terkandung makna fi padanya. Jadi yang menjadi dzaraf ya, maf'ul fihi ketika tadi sesuai yang disebutkan dalam takrif, dalam definisi, isim zaman yang mansub tersebut itu mengandung makna fi padanya. Jadi bisa digantikan atau dimaknai al-yauma sebagai fil yaumi, pada hari itu atau pada hari ini, pada hari tersebut. Ini. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi bedakan. Lafadznya sama, mansubnya sama, tetapi tadi makna yang terkandung berbeda, maka kedudukannya juga berbeda. Kemudian contoh yang lain untuk dzaraf zaman, walailata, ya, pada malam ini. Jadi di situ terkandung makna fi, sehingga bisa dimaknai dengan fil lailati. Tentunya ketika ada fi, isim sesudahnya menjadi majrur ya, fil yaumi, fil lailati, seperti itu. Adapun ketika fi-nya dihilangkan, maka isim-isim zaman tersebut menjadi mansub. Ya, sebagai dzaraf tadi, al-yauma, al-lailata, wa ghudwatan pada pagi hari, wa bukratan ya, sama ya pada pagi hari, wa saharan pada waktu sahur, ya, wa ghadan besok pada waktu besok, wa atamatan waktu malam ya, sepertiga malam yang awal ya, awal-awal malam ya, atamah itu, wa sobahan pada waktu pagi, wa masaan pada waktu sore, wa abadan selama-lamanya, wa amadan ini juga sama selama-lamanya, wa hinan sesaat pada suatu saat, wa aman satu tahun pada satu tahun atau selama satu tahun, wa syahron dalam sebulan selama sebulan, wa usbu'an dalam sepekan atau selama sepekan, wa sa'atan dalam sejam atau selama sejam. Ini contoh-contoh dzaraf zaman. Jadi dari makna isim tersebut sudah menunjukkan zaman, waktu, kemudian keadaannya mansub dan mengandung makna fi. Takdirnya adalah fi. Ini. Jadi contoh penggunaan dalam kalimat misalkan tadi zahabtu al-yauma atau zahabtu al-lailata atau zahabtu hudwatan dan seterusnya. Jadi saya pergi pada hari ini, pada malam ini, pada besok pagi atau pada pagi hari, ya, pada malam hari dan seterusnya. Ini zaraf zaman. Yang berikutnya wa zarful makan, ya. Dan zaraf makan huwa ismul makani al mansubu bi taqdiri fi. Zaraf makan adalah isim makan, isim yang menunjukkan makna tempat, ya, al-makan itu tempat, ya, jadi lafadznya tersebut menunjukkan makna tempat, terkait dengan tempat. Kemudian al-mansubu yang keadaannya mansub bitakdiri fi, dengan takdir, dengan makna fi. Jadi seperti pada zaraf zaman, hanya saja untuk zaraf makan ini terkait dengan tempat. Nahwu, contoh amama, di depan tempat, ya, dan takdirnya maknanya adalah fi, fil, fi amamin, seperti itu, di depan. Wa khalfa, di belakang. Wa quddama, di depan atau di hadapannya. Wa waraa, di belakang. Wa fauqa, di atas. Wa tahta, di bawah. Wa inda, di samping, di sisinya. Wa ma'a, bersama, ya, atau di sisi juga bisa. Kemudian wa izaa, wa hizaa, wa tilqaa, wa hadhihi salasatu ma'naha wahidun. Tiga kata ini, izaa, hizaa, dan tilqaa, maknanya sama satu, yakni di depan atau di hadapannya. Kemudian wa tamma, di sana. Tamma, ya, dengan fathah ya pada saatnya, tamma itu artinya di sana. Kemudian wa huna, di sini. Ini adalah dzaraf makan. Jadi isim makan, isim yang menunjukkan tempat, terkait dengan tempat, dan keadaannya mansub dengan takdir, dengan makna fi padanya. Jadi inilah yang merupakan maf'ul fihi, yakni zarf zaman dan zarf makan. Jadi ada dua macam maf'ul fihi, yakni zarf zaman dan zarf makan. Ini dulu, nanti yang selanjutnya insyaallah dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah melanjutkan pembahasannya tentang zaraf zaman dan zaraf makan. Sesudah disebutkan pengertian masing-masingnya, dijelaskan di sini tentang keadaan i'rabnya. I'rabu asma'iz zamani wal makani, i'rab isim zaman dan isim makan. Dijelaskan wa jami'u asma'iz zamani, semua isim-isim zaman tersebut, ya, baik yang ma'rifah, ya, tadi ada yang dengan alif lam, al-yawma, al-laylata, maupun yang nakirah, ghadwatan, bukratan, dan seterusnya. Taqabalu an-nashba ala dharfiyyati. Ya, semua isim-isim zaman tersebut itu menerima nasab, ya, dengan sebab zarfiyah, karena menjadi zaraf. Jadi bisa menjadi nasab, ya, keadaannya mansub, yakni karena menjadi zaraf. Maksudnya apa? Takdirnya atau maknanya adalah fi, sebagaimana yang dijelaskan dalam ta'rif yang sebelumnya tadi. La farqa fi dzalika bainal mukhtassi minha wal ma'duli wal mubhami. Tidak ada perbedaan pada isim zaman tersebut antara isim zaman yang mukhtas, yang khusus, isim zaman ma'dud yang dengan bilangan tertentu, yang ada bilangan tertentu, kemudian isim zaman yang mubham, yang umum, yang tidak dibatasi oleh bilangan-bilangan tertentu. Ini. Jadi tidak ada perbedaan antara isim-isim zaman ini yang mukhtas, yang ma'dud maupun yang mubham dalam hal i'rabnya. Artinya apa? Semua, seluruh dari isim-isim zaman ini bisa menjadi mansub karena menjadi dzaraf, karena sebagai dzaraf dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian masing-masing tadi, mukhtas, kemudian ma'dud dan juga mubham dijelaskan di sini. Wa na'ni bil mukhtasi ma yaqa'u jawaban li mata. Yang kita maksudkan dengan mukhtas, ya, yakni isim zaman yang terletak sebagai jawaban dari pertanyaan dengan mata, dengan adatul istifham mata, ya, kapan. Ya, misal, nahu, contoh, yaumal khamisi. Ya, misalkan ada pertanyaan, ya, masa sumta, kapan engkau berpuasa? Maka dijawab, yaumal khamisi, pada hari Kamis. Takulu, engkau katakan, sumtu, yaumal khamisi, saya berpuasa pada hari Kamis. Nah, di sini, sumtu, yaumal khamisi, yauma, ini sebagai jawaban dari pertanyaan dengan masa, kapan? Maka dijawab, yauma al-khamis, pada hari Kamis. Takdirnya apa? Maknanya apa? Fi yaumil khamisi, pada hari Kamis. Nah, yauma ini zaraf, zaraf zaman, dan ini yang termasuk jenis mukhtas. Ya, mukhtas. Jadi, yang menjadi jawaban dari pertanyaan dengan mata. Ini zaraf zaman yang mukhtas. Wa na'ni bil ma'dudi, dan yang kita maksudkan dengan ma'dud, isim zaman yang jenisnya ma'dud, yakni ma yaqa'u jawaban li kam, isim zaman yang terletak sebagai jawaban dari pertanyaan dengan kam, dengan isim istifham kam, berapa. Ini ma'dud ka al-usbu'i wa syahri, seperti al-usbu', sepekan, wasyahri, sebulan. Takulu, engkau katakan, misalkan menjawab satu pertanyaan, kam i'takafta, berapa, berapa lama kamu i'tikaf? Maka dijawab, i'takaftu usbu'an, saya i'tikaf selama sepekan. Nah, di sini usbu'an sebagai jawaban dari pertanyaan dengan kam. Kam i'takafta, berapa kamu i'tikaf, berapa lama kamu i'tikaf? Maka usbu'an sebagai jawaban dari kam ini merupakan isim zaman atau zarf zaman yang ma'dud. Ya, jadi ditentukan ada batasan bilangannya. Sepekan 7 hari. Atau tadi asyhar sebulan 30 hari. Atau 29. Jadi ada bilangan yang jelas di situ. Sekian lama, ya, dengan bilangan tertentu yang jelas. Nah, ini yang termasuk zaraf zaman ma'dud. Kemudian yang berikutnya, wa na'ni bil mubhami, dan yang kita maksud dengan mubham, isim zaman mubham, ma la yaqa'u jawaban, ma la yaqa'u jawaban li syai'in minhuma, yakni isim zaman yang tidak menjadi jawaban, tidak terletak sebagai jawaban pada salah satu dari keduanya. Ya, pada sesuatu yang dari keduanya tadi. Artinya apa? Tidak menjadi jawaban dari mata dan juga tidak menjadi jawaban dari kam. Jadi mubham secara umum menunjukkan waktu, tapi secara umum tidak terkait dengan mata dan juga tidak terkait dengan kam tadi. Kalhaini wal waqti, seperti pada kata al-hain, pada kata al-waqt, ya, al-waqtu, ini termasuk isim zaman yang mubham. Takulu, engkau katakan, jalastu hinan, saya duduk sesaat. atau satu waktu. Di sini hainan tidak menjadi jawaban dari mata dan juga tidak menjadi jawaban dari kam. Maka yang demikian ini merupakan isim zaman yang mubaham. Nah, ini semua baik yang mukhtas, yang ma'dud maupun yang mubaham, semuanya ya bisa menjadi zaraf zaman dalam sebuah kalimat sehingga keadaannya mansub ya dengan tanda nasabnya yaitu fathah, tanda yang asli. Seperti ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut. Jadi ketika menjadi zaraf dalam sebuah kalimat, ya ketika menjadi zaraf maka dia menunjukkan makna fi, mengandung takdir fi padanya. Sehingga tadi untuk mengetahui apakah itu sebagai zaraf atau bukan, sebagai maf'ul fihi atau bukan, maka tinggal diganti dengan maknanya dengan fi. Seperti tadi misalkan sumtu yaumal khamisi, sumtu fi yaumil khamisi, maka ini zaraf karena mengandung makna fi. I'takaftu fi usbu'in, beritikaf dalam sepekan, selama sepekan. Ya, jalastu fi hainin, tadi itu dalam waktu sesaat, satu waktu. Ya. Ketika bisa digantikan dengan fi padanya, terkandung makna fi pada isim-isim zaman ini, maka disitulah dia menjadi dzaraf. Dzaraf zaman. Adapun kalau tidak bisa digantikan dengan fi, tidak terkandung makna fi pada isim-isim zaman tersebut ketika terletak dalam kalimat, maka kedudukan dia dalam kalimat bukan sebagai dzaraf. Bukan sebagai dzaraf zaman, bukan sebagai maf'ul fihi. Tapi kedudukan yang lain. Seperti tadi misalkan sebagai maf'ul bih. Dalam contoh, yakhafuna yauman. Mereka menakuti. Mereka takut terhadap suatu hari. Yang berikutnya, wa amma asma'ul makani, adapun isim-isim makan, fala yantashibu minha ala dzarfiyyati illa salasatu anwa'in. Isim makan tidaklah menjadi nasab ya sebagai dzaraf, ya tidaklah dia menjadi nasab karena sebagai dzaraf illa salah satu anwa'in, kecuali hanya dalam tiga jenis. Jadi untuk isim makan itu menjadi nasab sebagai dzaraf hanya dalam tiga jenis, dalam tiga keadaan saja. Berbeda dengan isim zaman. Kalau isim zaman tadi apa? Untuk semuanya, semua isim zaman bisa menjadi dzaraf zaman. Jadi bedakan antara isim zaman dengan dzaraf zaman. Kalau dari sisi lafaz, kata-kata tersebut itu yang dimaksud dengan isim zaman. Yaum, usbu', ya, syahr, hin, tadi yang disebutkan contoh-contohnya, dari lafaznya itu adalah isim zaman ataupun itu isim makan. Ya, itu. Itu lafaznya. Kemudian kedudukan dalam kalimat, ya, ketika sudah masuk dalam kalimat kemudian menempati suatu kedudukan, nah itulah yang bisa kemudian disebut sebagai dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Tentunya tadi dengan syarat terkandung makna fi pada kata-kata tersebut dalam kalimat tersebut. Jadi bedakan. Untuk meluruskan sebelumnya tadi kalaupun ada kekeliruan ya. Jadi isim zaman dan juga isim makan itu pengertiannya pada lafaz-lafaz itu. Ya, keadaan asal dari masing-masing lafaz tersebut disebut isim zaman ataupun juga disebut sebagai isim makan. Kemudian ketika sudah masuk dalam kalimat, menempati kedudukannya dalam kalimat dan di situ mengandung makna fi, maka di situ kemudian menjadi dzaraf zaman. Kedudukannya menjadi dzaraf zaman ataupun kedudukannya menjadi dzaraf makan. Jadi isim zaman kedudukannya sebagai dzaraf zaman ataupun isim makan kedudukannya dalam kalimat itu menjadi dzaraf makan. Jadi seperti itu. Ini untuk meluruskan yang sebelumnya mungkin kalau ada kekeliruan dan juga untuk memperjelas tentang isim zaman, isim makan dengan dzaraf zaman, dzaraf makan. Ya, jadi berbeda. Ya, ini. Sekedar untuk mengulangi, untuk yang isim zaman tadi, semuanya bisa menjadi dzaraf zaman. Ya, secara ringkas ya, dari penjelasan tadi, semua bentuk isim zaman, semua isim-isim zaman, itu bisa menjadi dzaraf zaman, sehingga keadaannya mansub. Tetapi untuk isim makan, isim makan, ini hanya pada tiga jenis, hanya pada tiga keadaan yang bisa menjadi dzaraf makan. Tidak semua isim makan, tidak semua isim yang menunjukkan tempat itu bisa menjadi dzaraf. Hanya pada tiga jenis saja. Apa? Al-awwal yang pertama, al-mubhamu. Isim makan yang mubham. Isim makan mubham. Ka asma'il jihadi sitti. Yang dimaksud isim makan mubham apa? Yakni seperti isim-isim enam arah. Al-jihad dengan ta ya. Al-jihadi sitti. Jadi enam arah. Jihad itu arah. Ya. Enam arah dari satu apa? Kedudukan satu posisi ya, misalkan seseorang ya, kan secara umum ada enam arah. Apa? Wahiya yakni fauqa di atas. Wa tahta di bawah. Wa yamina samping kanan. Wa shimala samping kiri. Wa amama di depan. Wa khalfa di belakang. Ya, enam arah ya. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ini. Wa ma asbahaha, dan yang serupa dengan itu. Yang serupa dengan isim-isim jihad isim ini. Enam arah ini. Ini isim makan, mubaham, bisa menjadi dzaraf dalam sebuah kalimat sehingga mansub. Ya, tentunya apa? Terkandung makna fi pada isim-isim makan ini dalam kalimat tersebut. Ya, misalkan al-baitu amamal madrasati, rumah itu berada di depan sekolah. Ya, maknanya apa? Fi amamil madrasati, di depan, berada di depan sekolah. Ya, dan yang semisalnya. Ini. Wasani, kemudian yang kedua, isim makan yang kedua, yakni asma'ul maqadiri, isim-isim miqdar. Ya, maqadir itu jamak dari miqdar. Yakni isim yang menunjukkan satu ukuran, ukuran tertentu. Yang menunjukkan pada satu jarak yang maklum, yang diketahui. Ini isim miqdar atau isim maqadir. Apa contohnya? Kal mili, seperti mil, satu mil. Wal farsahi, farsah. Farsah itu tiga mil. Satu mil itu empat ribu langkah. Atau kalau kilometer berapa kira-kira? Satu mil. Ya nanti dicari ya, dihitung ya. Satu mil ya, sekian kilometer, dua mil, sekitar dua setengah lah. Kalau tidak salah ya, satu mil itu sekitar dua setengah kilometer kalau tidak keliru, atau nanti bisa dicari. Kemudian farsakh tadi, farsakh itu tiga mil, jadi tiga mil itu satu farsakh, ya, kilometernya tinggal dihitungkan, dihitung dan dikalikan. Wal bari dengan bari. Barid itu 4 farsah. Ya, barid itu 4 farsah. Ya, ini isim miqdar. Ya, berarti barid berapa mil? 12 mil. Ya, jadi mil, 1 mil. Kemudian 3 mil itu 1 farsah. Kemudian kalau 4 farsah itu 1 barid. Berarti 1 barid itu ada 12 mil. Ini. Ini isim maqadir. Jadi menunjukkan ukuran tertentu. Satu mil kan jaraknya sekian. Kemudian farsah tadi ya tinggal dikalikan 3 mil. Kemudian barid ya dikalikan 12 mil atau 4 farsah tadi. Kan jaraknya sudah tertentu. Ya, tidak lebih tidak kurang ya seperti biasa ya, segitu. Nah, ini yang termasuk isim maqadir. Dan ini yang bisa menjadi dzaraf dalam sebuah kalimat. Nahwu contoh, sirtu milan, saya berjalan sepanjang 1 mil. Nah, di sini milan atau mungkin sirtu farsahan atau sirtu baridan, saya berjalan sepanjang 1 farsah atau saya berjalan sepanjang 1 barid, 12 mil. Ini bisa menjadi dzaraf. Jadi terkandung di situ makna fi padanya. Fi milin, dalam 1 mil atau sepanjang 1 mil, seperti itu. Jadi jenis yang kedua, isim makan yang bisa menjadi mansub karena menjadi dzaraf. Dzaraf makan dalam kalimat tersebut. Wasalifu, kemudian yang ketiga, makana mushtaqan min masdari amilihi. Yani isim makan yang mushtaq, yang dibentuk dari masdar amilnya. Masdar dari amil isim makan tersebut. Amil di sini yang dimaksud fi'ilnya dari masdar itu. Bagaimana? Dijelaskan di sini dengan contoh atau sebelumnya, amil dari yang dimaksud di sini, masdar dari amilnya, amil ini bisa berupa fi'il ataupun juga bisa berupa isim. Yang menjadi amil yang menjadikan isim tersebut menjadi isim makan. Nahwu contoh, sebagai contoh, jalastu majlisa Zaidin, aku duduk. Jalastu, aku duduk majlisa Zaidin, di tempat duduknya Zaid. Majlisa ini dibentuk atau dia mushtaq dari masdar amilnya, dari asal amilnya, yaitu pada fi'il jalasa tadi. Jalasa itu fi'il. Kemudian dari fi'il ini dibentuk menjadi isim makan. Ini pada pembahasan sharaf nanti akan dibahas di sana. Dari satu fi'il, sulasi itu ataupun fi'il secara umum itu bisa dibentuk atau dia mushtaq, pembentukan fi'il tadi menjadi bentuk yang dinamakan dengan isim makan. Dan juga ada isim zaman. Ada isim zaman, ada isim makan. Yang dimaksud di sini dalam terkait dengan isim makan, ya di sini isim makan. Kalau dalam pembahasan yang sebelumnya isim zaman, yaitu bisa isim zaman. Yang jelas ini bentuknya sama antara isim zaman dan isim makan dari suatu fi'il. Nah, ini bentuk ini tadi dari fi'il jalasa ketika dibentuk menjadi isim makan menjadi majlisun. Majlisun asalnya dari bentuknya dulu dari jalasa menjadi majlisun. Jadi apa? Ketika dibentuk menjadi majlisun, dia bermakna isim makan, isim yang menunjukkan tempat dari fi'il tersebut. Jalasa duduk. Majlisun tempat untuk duduk. Majlis. Jadi asalnya majlis, majlis dalam bahasa Indonesia menjadi majelis itu ya. Majelis itu adalah tempat duduk, tempat untuk duduk, tempat untuk melakukan perbuatan duduk. Nah, inilah yang dimaksud dengan ini tadi, mushtaq dari masdar amilnya. Pembentuk dibentuk dari asal amil isim makan tersebut. Jalasa menjadi majelisun. Nah, yang seperti ini bisa menjadi dorof makan. Jalastu majlisa Zaidin, aku duduk di tempat duduknya Zaid. Jadi majlis artinya tempat duduk. Kemudian dalam kalimat ini dia menjadi dzaraf makan. Terkandung makna fi pada isim makan ini. Jalastu fi majlisi Zaidin, aku duduk di tempat duduknya Zaid. Ini jenis isim makan yang ketiga yang bisa menjadi dzaraf makan, sehingga mansubnya dibaca mansub dengan fathah majlisa, huruf akhirnya fathah. Ini contoh yang lain. Wa qala Allah ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Di surah al-jin di sini disebutkan naq'udu. Naq'udu ini fi'il, kemudian bentuk isim makannya seperti majlisun tadi menjadi maq'idun. Kemudian jamaknya maq'idu. Ini jamaknya maq'idu, jamak isim makan dari naq'udu tadi. Kemudian di sini menjadi dzaraf makan. Menjadi kedudukannya dalam ayat ini menjadi zarf makan. Adapun bentuk kata mata itu adalah isim makan yang jamak. Dan ini ya, tadi karena dia mushtaq, jadi maqa'idu dibentuk dari fi'ilnya naq'udu, maka dia bisa menjadi dzaraf makan seperti dalam ayat ini. Ayat. Jadi tiga jenis isim makan ini yang bisa mansub karena menjadi dzaraf. Ya, yang pertama isim makan mubham, yang kedua isim maqadir, kemudian yang ketiga adalah isim makan yang mushtaq dari masdar amilnya. Isim makan yang dibentuk dari asal amilnya. Ini. Baik. Wa ma ada hadhihi salasata al-anwa'a min al-asma'il makani, dan selain dari tiga jenis isim makan ini, untuk isim makan, selain dari tiga jenis tersebut, la yajuzu intisabuhu ala dzarfiyyati, tidak boleh menasabkannya karena menjadi dzaraf. Tidak boleh menasabkan sebagai dzaraf. Ya, isim makan selain dari tiga tadi, selain dari tiga jenis tadi, tidak boleh menasabkan sebagai dzaraf dalam sebuah kalimat. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau katakan misalnya jalastul baita, aku duduk, ya, mungkin maksudnya aku duduk di dalam rumah. Tidak boleh mengatakan seperti ini, jalastu al baita. Al baita, dilihat lafadznya, al baita ini isim makan. Isim ini menunjukkan tempat, al bait, rumah, kan tempat. Ya, kemudian dalam kalimat ini hendak dijadikan dzaraf, ya, menjadi jalastul baita. Bisa tidak? Tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak termasuk dari salah satu dari tiga jenis tadi. Bukan isim mubham, bukan isim makan mubham, bukan isim maqabir, dan juga bukan mushtaq dari masdar amilnya. Al-bayt. Sehingga apa? Harus ditambahkan fi, jalastu fil bayti. Harus dengan fi. Tidak boleh dihilangkan fi-nya kemudian mansub dengan fathah sebagai dzaraf, tidak boleh. Wala shallaitul masjida, tidak boleh juga mengucapkan misalkan shallaitul masjida, aku salat di dalam masjid, aku salat di masjid ini. Wala qumtu tariqa, tidak boleh pula mengatakan qumtu tariqa, aku berdiri di jalan ini, aku berdiri di jalan ini, tidak boleh. Karena apa? Tidak termasuk dalam salah satu tiga jenis tadi. Bukan isim makan mubaham, bukan enam arah tadi, bukan isim miqat maqadir, dan juga tidak mustaq dari masdar amilnya. Ya. Al-masjid, ini isim makan, tapi dia tidak mustaq dari fi'il sholat. Ini bukan mustaq dari sholat, dari amilnya. Ya, amilnya sholat, maka ini bukan isim atau tidak bisa menjadi dzaraf makan. Abtariq, ini juga bukan mushtaq dari kumtu. Jadi tidak bisa menjadi dzaraf makan, tidak bisa mansub. Walakin hukmuhu an tajurrahu bi fi. Akan tetapi hukumnya, engkau mencarkannya dengan fi. Jadi harus ditambahkan fi pada isim-isim makan tersebut. Menjadi jalastu fil baiti, sholaitu fil masjidi, kumtu fit tariqi, seperti itu. Harus dengan fi, majrur dengan fi. Aku duduk di rumah, di dalam rumah, aku sholat di masjid, aku berdiri di jalan itu, ini semua harus dengan fi. Sehingga isim-isim makan tersebut menjadi majrur dengan sebab fi tersebut. Fil baiti, fil masjidi, fit tariqi, tidak boleh dinasabkan karena menjadi dzaraf. Ya, ini. Wa qauluhum, adapun ucapan mereka, sebagian mengatakan misalkan dakhaltul masjida, dakhaltul masjida wa sakantul baita. Aku memasuki masjid. Aku menetap di rumah ini. Nah, di sini al masjida, al baita mansub dengan fathah tandanya. bentuk lafadznya al-masjidah al-baita isim makan. Lafadznya ya. Ini isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Kemudian keadaannya dalam kalimat ini, terletak dalam kalimat ini, dia mansub dengan fathah. Nah, lalu bagaimana? Kenapa dia bisa mansub di sini? Mansubun ala tawassu'i bi isqadil khafidhi. Mansub ya, ala tawassu' ya, dengan apa? Kelonggaran. Ya, bi isqadil khafidhi, dengan menggugurkan khafid, ya, kata yang mencarkannya. Jadi tidak ditambahkan huruf jar di sini, tidak usah mengatakan dakhaltu fil masjidi ataupun sakantu fil baiti. Ya, tidak perlu dengan fi. Ya, cukup dengan isim-isim makan ini dan keadaannya mansub. Kenapa demikian? Kenapa bisa seperti ini? Padahal pada contoh sebelumnya tidak bisa, tidak boleh. Ya. Ya, ini sebagian berpendapat bahwasanya ini terkait dengan fi'ilnya. Dakhala dan juga sakana ini termasuk fi'il yang muta'addi. Ya, termasuk fi'il yang muta'addi sehingga dia membutuhkan maf'ul bihi. Maf'ul bih. Nah, al-masjidah, al-baita ini menjadi maf'ul bih dari dakhaltu, dari sakantu. Sehingga dia mansub dengan fathah. Jadi kedudukannya, dia bukan sebagai maf'ul fihi, bukan sebagai dzaraf, tetapi sebagai maf'ul bih dari fi'il dakhala, dari fi'il sakana. Sehingga dia mansubnya itu sebagai maf'ul bihi. Ini satu pendapat mengatakan demikian. Baik. Adapun kalau ini dianggap sebagai dzaraf, tetap itu tidak boleh sebagaimana yang disebutkan sebelumnya tadi. Ini. Jadi perhatikan di sini, kadang juga itu terkait dengan amilnya, terkait dengan fi'ilnya. Fi'il itu lazim, ya, ataukah fi'il itu muta'addi, atau mungkin bagaimana keadaan amilnya, itu juga perlu diperhatikan. Ya, jadi, tidak semata-mata memperhatikan isim makannya saja, ataupun isim, ya dalam hal ini isim makan ya, tidak semata-mata memperhatikan lafad-lafad isim makan, tapi juga secara keseluruhan kalimat tersebut, amilnya, ataupun fi'ilnya, atau bagaimana, itu juga perlu diperhatikan, sehingga bisa difahami, bisa diucapkan dengan yang tepat, yang benar, ya, tidak menyelisih kaidah-kaidah yang ada tadi. Jadi berbeda. Ya, antara jalastul baita, solaitul masjidah, itu berbeda dengan dakhaltul masjidah, sakantul baita. Ya, dari sisi tadi, keadaan atau jenis fi'ilnya sebagai amil, ini berbeda. Sehingga al-masjidah, al-baita boleh mansub pada kalimat yang terakhir tadi, dakhaltul masjidah, sakantul baita, adapun pada kalimat yang sebelumnya, tidak boleh mansub. Ini pembahasan tentang maf'ul fihi atau dzaraf, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Daqiq itu masuk ini. Daqiq itu menit ya, itu isim zaman. Dzaraf zaman bisa. Kalau tentunya tadi dalam kalimat terkandung makna fi. Ya, syaratnya itu. Jadi dalam kalimat mengandung makna fi, baru itu bisa menjadi dzaraf. Kalau dalam kalimat tidak mengandung makna fi, maka dia bukan dzaraf. Ini yang jelas tuh hina, ini kan bisa di pertanyaan kamu, berapa kamu duduk? Hina, berapa lama? Bukan. Baik. Iya, tapi kan tidak mutlak, artinya tidak tidak mesti dia harus menjadi jawaban dari mata ataupun dari kam tadi. Jadi penggunanya bisa umum, bisa untuk mata, untuk kam ataupun untuk umum. Tidak dikaitkan dengan mata, tidak dikaitkan dengan kam. Berbeda dengan yang mukhtas ataupun yang ma'dud tadi, itu dikaitkan dengan jawaban dari mata ataupun jawaban dari kam. Adapun yang mubaham ini tidak dikaitkan dengan itu, umum. Ya bisa menjadi jawab dari mata, dari kam, tapi juga bisa untuk umum. Wallahu a'lam, seperti itu. Baik. Ini dulu pembahasan tentang maf'ul fi selesai dengan ini walhamdulillah. Yang berikutnya pembahasan maf'ul yang lainnya, masih ada dua jenis maf'ul di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Kalau kamu ingin untuk kekurangannya, subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.